selamat malam Banjarmasin. Selamat bermalam ladies di room. Enjoy tonight. Coba kali bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ingin yang menjagamu. Saya Amat Musa, Amat Cumong bersama Bintang Muda ini disco from Balangan. Selamat malam ready. Hey, kami siap walaupun hitam duniamu asalkan putih cintaku. Semia Aulia special maybe itu ada yang hijab. 3, 2, 1 comeback. Jangan terkejut aku lagi, Raja Dewas Hanif si Boy. Dan yang paling kusayangi, Mona Zulia from Batik Perjaya. So Hanif si Boy, Mona Zulia. Double kill, mega kill. Sudah jelas, inya bahagia. I, you, ready. Biasalah di raja, tidak tampan apalagi mafan. Selalu berbahagia, eneng halus. Dipinta gue with bintang muda, ini Giskal. Baby Ladies Night. Selamat bergoyang berpesta. Selamat malam kami. Double kill, mega kill, Sunday, Monday. Song satu lagu baru. Kan sas adanya Afeng Oni ada ngijab dan kalau cantik Mia Aulia selamat bergoyang Banjar Masih 15 20 Banjar Masih 10 9 8 7 7 6 Asik Are you lama terlahir kembali. Selamat datang, apa kabar kamu Mona Julia? Kita Raja Dewa Hanif Sipai dalam dasyat Joker Rock di Arif Rabri Gwes. So, selamat tinggal masa lalu, hadir untuk menghancurkan kalian. Spesial maybe bangan kada macal sahabat Unda yang di sekolah Ahmad Musang. My friend Ahmad Jumong. Jangan lupa save. Oke, semua siap yang tahu lagunya, mari nyanyi bareng. Banjarmasin, mana suaranya? laki-laki sederhana yang kalah di harta, kalah di cinta, kalah di rupa, dia semuanya Mr. Balak 021. Biarkan San dan Tony Aning Ijab. Raja Dewa MC Boy, my lovely Mona Julia mengucapkan, pandai-pandainya engkau menyimpan pacar, akhirnya kau ketahuan juga. So Arif Rodrigo West, jangan disimpan yang ada. Banjarmasin, Sunday, Monday, goodbye, I love you. Enjoy tonight. Jalan enjoy malam medis, Sapurudin KMC. Bintang muda balangan, nah ini Giskel. Selamat malam medis, Agus Manja. Banjar masih 1, 2, 3, 4. Happy balangan Ampi Macal, biarkan sas dan Tony Ading Ijab. Banjar Masin Wan, Banjar Masin Ji, Banjar Masin Ji, I, you, ready. Mari nyanyi bareng. Enjoy tonight. Kah sekedar absen Roji 22 dia kan Jas Tony Adin Ijab Banjar Rasid tambahkah kurangkah bagikah jangan digantah. Kencang kanda segan biarkan Jas Tony ada ngijab so banyar masih sik asik tangan digantang kami akan bercinta what the fuck malam ladies Raja Dewa Nusi Boy yang tersayang mana Julia so mana Julia Nusi Boy lama bercinta buat kalian happy tonight. Ada ngijab dia kan sas lagi kah dia kan sas tambah kah tuh ada ngijab jangan lupa bahagia. Aku datang untuk hadir malam ladies my best family ku D7L Raja Dewa Nisi Boy mengucapkan semoga rakyat selalu D7L Banjar masih lagi kah Nisi Boy kurang keras you jangan dirawat, jangan ditagur. Tony ada ngijab, Roji 22, diatkan sas kan hendak kayak orang jual Salman 186 Banjar masih tangan di atas. Goyang pak untuk kalau from Malangan mengucapkan biarlah aku murah asalkan kau bahagia Raja Dewa Nisi Boy so Nisi Boy lupa cara bahagia. Ibi Top 10 Giat Kansas Ardani Aveng with Tony Adi Ngijab Banjar Mas Luar we'll be right back. kalian enjoy malam Kamis Ladies Night Giat Kansas. Dan Tony Aji Nijak Banjar Mas Hintil Double Kill Triple Kill Are You Kill. Habis dirame, habis duit asal kami. Rame Raja Dewa Ningsi Boy, Joker Party Ari Purwati Gwens. Dan tak ingin ketinggalan sahabat unda bintang muda Yeri Jisco. So, Ningsi Boy Ari Purwati Gwens, Banjar Masin Mega Kill Triple Kill. Are you ready? Bila lagi penuh kejutan Mr. Barat 021 Tony ada ngijak Giat Kansas. So jangan lupa bahagia. Ucapkan selamat malam pasukan anti galau Diamora Fitri Alvaro Neng Norta dan si galau cantik Mia Aulia. 10, 9, 8, 7, 6. Ready? Oni ada yang ijab galau cantik Mia Aulia. Ucapkan selamat malam Iban Batu Antinggi dan Uzo Ahmad Jula Inge Jinai. Ijab Giatkan, saya mengucapkan selamat malam Two Brothers Ahmad Musang dan Ijab Pangamasang. Selamat malam kami. Jelut Pianomik mengucapkan special thanks yang hadir malam hari ini. Thanks for your coming. Oke, sudah perjumpaan kita malam hari ini. Sampai jumpa Sabtu malam minggu.